Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Kumandangnya takbir mulai bergema, selesailah sudah puasa kita. Wajah pun berseri penuh gembira, esok lebaran tiba. Solat id bersama di pagi hari, amatlah hikmatnya sepenuh hati. Bersatulah kami di dalam doa, Tuhan ampuni kami. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Allahu minna wa minkum, maafkan lahir dan batin. Mudiknya lebaran di mana-mana, pulang ke kampung amatlah bermakna. Meskipun jauh ditempuhnya juga, jangan paksakan diri. Taqabbalallahu